Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya yunasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa taqu allaha alladhi tasaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita untuk meneruskan pembacaan kitab Al-Aqidah atau Hawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far Al-Hawi rahimahullah ta'ala Ahmad bin Muhammad bin Salamah Al-Asli Al-Misri Al-Hawi Al-Hanafi rahimahullah ta'ala. Beliau lahir tahun 239 dan pada pertemuan terlibat kita sebutkan beberapa akidah yang dibawakan oleh beliau, di antaranya adalah kita berakidah, berkeyakinan bahwa yang paling mulia dari umat Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali radhiyallahu anhum ajma'in, dan mereka adalah Al-Khulafa Ar-Rasyidin Al-Mahdiyin. Demikian juga di antara akidah kita adalah kita meyakini Al-Asyarah Al-Ladina Sammahum Rasulullah Wabashirum Biljannah, bahwa sungguhnya 10 orang yang Rasul SAW menyebut mereka dan berikan kabar mereka dengan surga, nasyhadu lahum bil jannah. Kita juga bersaksi untuk mereka itu surga, sebagaimana Nabi SAW telah menyaksikannya. Demikian juga di antara akidah kita adalah menyebutkan kebaikan terhadap ulama-ulama kita terdahulu, tidak menyebutkan kejelekan mereka. Ulama salaf minas sabiqin, yakni ulama salaf, ulama-ulama yang telah lewat dari orang-orang terdahulu. Wa man ba'dahu minat tabi'in, demikian juga setelah mereka dari para tabi'in ahlul khair wal athar wa ahlul fiqh wal nadhar la yadhkuruna illa bil jamil. Yang menarik mereka adalah ahlul khair, orang-orang yang punya kebaikan. Demikian juga athar terpegang dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlul fiqh, demikian juga nadhar yang meneliti, layut haruna ila bil jamil, tidak disebutkan mereka kecuali dengan sebutan-sebutan yang bagus. Wa man dzakarahum bisu fa huwa ala ghairi sabil, barang siapa yang menyebutkan mereka dengan kejelekan maka tidak di atas jalan yang lurus. Tidak sifat kita kemudian mencerca para ulama-ulama kita terdahulu. Dan disebutkan di dalam Sahih Sunnah Al-Waqi'ah fi ahli athar, yakni menjelek-jelekkan ahlul athar itu adalah ciri orang yang jelek. Orang ciri-ciri orang ahlul bid'ah adalah mencerca ahlul athar, yakni para ulama terdahulu. Kemudian terakhir kita sebutkan apa yang dibawakan oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala, wa nu'minu, yakni di antara akidah kita adalah wa la nufadilu ahadan minal awliya ala ahadin minal anbiya alaihi salam. Kita tidak melebihkan salah seorang dari para wali terhadap salah seorang dari para nabi. Kita tidak mengatakan seperti itu. Wa naqul, bahkan kita mengatakan nabiyun wahid afdalu min jami'il awliya. Satu nabi itu lebih bagus dari semua dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah orang-orang yang mulia, orang-orang saleh, tapi derajat paling tinggi adalah derajat para nabi. Bagaimana Allah sebutkan ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wa syuhada wa shalihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Ini orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi. Yang pertama para nabi. Tentu saja di atas mereka adalah para rasul, dan setiap rasul adalah para nabi. Kemudian di situ ada ulul azmi, kemudian yang paling mulia dan adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang siddiq, yang orang-orang jujur. Kemudian wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Kemudian wasolihin, orang-orang yang soleh. Yang masuk di situ di antara orang-orang soleh. Demikian juga siddiqin. Demikian juga di antara orang-orang asyuhada adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tetapi keyakinan kita, akidah kita bahwa satu nabi itu lebih mulia dari semua wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Panjang lebar kita menyebutkan tentang awliya Allah wa awliya syaitan. Kekasih-kekasih Allah, dan di situ ada kekasih-kekasih syaitan, wali-wali syaitan. Bahkan di situ ada ulama seperti Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mempunyai buku Al-Furqan baina awliya Allah wa awliya syaitan. Pembeda atau penjelas antara wali-wali Allah dan wali-wali syaitan. Masing-masing mempunyai ciri-ciri. Dan semuanya kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, qauluhu sebagaimana dalam matan itu, wa nu'minu bima ja'a min karamatihim wa sahani thiqat min riwayatihim. Kita beriman dengan apa-apa yang datang tentang karamah. Ini karamah mereka, orang-orang soleh tersebut, karamah para wali. Kita meyakininya. Wa sahani thiqat min riwayatihim, dan apa yang telah sahih, yang telah benar dari orang-orang yang thiqat, yang terpercaya dari riwayat-riwayat mereka. Maka di sini di antara akidah kita adalah kita meyakini adanya karamah. Ya, karamah yang Allah berikan kepada wali-walinya. Disebutkan di akidah tauhiyah ini di dalam syarahnya yang ditulis oleh Ibnu Abil Is rahimahullah taala, "Fal mu'jizah bil lughah ta'ummu fi kulli khariq lil 'adah wa kadzalika al karamah fi 'urfi a'immati ahli ilmi al mutaqaddimin." Jadi karamah demikian juga al mu'jizah itu adalah sesuatu yang yaitu khariq lil 'adah, yang keluar dari kebiasaan. Ya. Tapi di situ ada perbedaan menurut orang-orang setelah itu antara karamah demikian juga al mu'jizah. Adapun mukjizat itu adalah dimiliki oleh para nabi, ya, dan karamah itulah yang dimiliki oleh wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Telah lewat pembahasan kita tentang masalah mukjizat, demikian juga karamah itu. Disebutkan di sini, adapun mukjizat fil lughah secara bahasa ta'ummu kullu khariqin lil 'adah. Ya, mukjizat itu masuk di dalamnya segala sesuatu yang keluar dari kebiasaan. Wa kadzalikal karamah, demikian juga karamah. Jadi karamah dan mukjizat itu di urf a'immati ahli ilmi al-mutaqaddimin, menurut pandangan atau kebiasaan dari para ulama ahli ilmi yang telah lewat, karamah demikian juga mukjizat itu adalah segala sesuatu yang keluar dari apa? Kebiasaan. Secara bahasa seperti itu, bahasa. Yani secara bahasa yakni sama. Segala sesuatu yang dia itu keluar dari kebiasaan itu namanya mukjizah ataupun karamah. Seperti umpamanya bagaimana Nabi Muhammad SAW, beliau mendapatkan mukjizah untuk membelah bulan tersebut. Ya. Disebutkan itu iktara batisa atau mangsyakal qamar. Di dalam surat Al-Anbiya. Demikian juga dalam surat Al-Qamar tentang permasalahan itu. Demikian juga Nabi SAW mempunyai mujizat yang banyak, diantaranya beliau bisa dengan izin Allah SWT keluar dari jari-jemari beliau itu air yang digunakan untuk berwudu para sahabat waktu itu. Demikian juga mereka minum. Demikian juga dari hadis yang di Anas bin Malik anhu. Demikian juga Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bagaimana waktu itu di perang Ahzab dengan makanan yang sedikit bisa untuk dimakan oleh orang yang banyak. Demikian juga mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj dalam satu malam, ya, bisa kemudian mendatangi Masjidil Aqsa, kemudian menuju ke langit, Sidratul Muntaha. Demikian juga yang paling besar di antara mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Demikian juga Nabi Musa dengan tongkatnya. Demikian juga yang banyak dalam Al-Quran disebutkan. Demikian juga Nabi Ibrahim. Itu adalah mukjizat. Jadi segala sesuatu yang keluar dari kebiasaan itu adalah mukjizat. Demikian juga karomah. Walakin katsirun minal mutaakhirin yufariquna fil lafzi bainahuma. Akan tetapi kebanyakan dari orang-orang belakangan, ulama belakangan, mereka membedakan antara mukjizat demikian juga karomah. Wa ja'aluna al mukjizat li nabi. Ini demikian yang kita pahami sekarang, bahwa mukjizat itu adalah untuk para nabi. Wal karomah lil wali. Karomah adalah untuk para wali. Wa jima'uhuma al amru al khariq lil adah. Dan keduanya itu terkumpul bahwa suatu perkara yang keluar dari kebiasaan itu adalah, ya, itu adalah apa? Sama-sama. Jadi karomah demikian juga mukjizat. Kedua-duanya mukjizat demikian juga karomah itu adalah sesuatu yang keluar dari kebiasaan. Ini demikian telah sebutkan. Kemudian sebutkan bahwa sifatul kamal tarji'ilah salasah. Sifat-sifat kesempurnaan itu kembali kepada tiga perkara. Al-ilm, ilmu, demikian juga kudrah, kemampuan, wal-ghina, demikian juga kekayaan, kecukupan. Wadi salasah, la tasluh alal kamal illa lillahi wahdah. Tiga perkara ini tidak pantas secara sempurna itu kecuali untuk Allah SWT saja. Ilmu, demikian juga kudrah, kemampuan, demikian juga ghina, kecukupan. Itu hanya dimiliki oleh Allah SWT. Dan disebutkan di situ oleh para ulama tentang karomah. Bagaimana tadi kita meyakini antara adanya karomah yang dimiliki oleh wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Seperti Imam Nawawi beliau menyebutkan dalam Riyadhus Shalihin. Ya, beliau membuat di situ bab tentang masalah ini. Dilihat di situ di Riyadhus Shalihin di halaman 335 beliau membuat bab khusus tentang permasalahan ini. Bisa dilihat di situ. Di Riyadhus Shalihin beliau menyebutkan bab ke-253, bab karamatul awliya wa fadlihim. Bab karamah-karamah yang dimiliki oleh wali-wali Allah Subhanahu wa taala dan keutamaan mereka. Beliau menyebutkan beberapa kisah, di antaranya apa yang dialami oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari hadis Abi Muhammad Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan, ya, bahwa waktu itu kesimpulannya disahihkan disebutkan di sini oleh Imam Nawawi hadisnya itu, hadis mutafakun alaih, bahwa makanan waktu itu yang dimakan oleh Abu Bakar, demikian juga sahabat waktu itu, maka dalam jumlah yang banyak, ya, demikian. Ya, disebutkan di situ summa hamalah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasbahat indahu. Kemudian dibawa kepada sisi Nabi SAW makanan tersebut, ya, sampai kemudian bisa dimakan oleh mereka. Fa'akala minha Abu Bakar wa qala inna makana dhalika, yang disebutkan situ dimakan oleh Abu Bakar, ya, demikian juga oleh tamunya. Kemudian dalam jumlah yang banyak, fatafarraqna 12 rajulan ma kulli rajulin minhum munas. Allahu a'lam kama aquli rajulin fa'akalu minha ajma'un. Kemudian di situ ada 12 orang. Kemudian setiap satu orang dari 12 itu membawa orang yang lain. Dan Allahu a'lam berapa banyak orang yang makan dari makanan tersebut. Nah, itu menunjukkan apa? Karomah. Makanan dimakan malah semakin banyak orang yang makannya. Tidak habis. Demikian juga disebutkan oleh beliau. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan oleh Imam Bukhari, bahwa Nabi SAW menyebutkan, lafadkan Nabi Ma'am bima qablakum minal umam nasun muhaddatsun. Sungguh dari orang sebelum kalian, umat-umat yang mereka itu muhaddatsun, ya, ini mulhamun, mendapatkan ilham dari Allah SWT. Fa'iyaku fi umati ahadun fa'inahu Umar. Apabila itu ada di umatku, maka itu adalah Umar. Jadi antara karamahnya juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setelah Nabi Abu Bakar. Kemudian juga disebutkan oleh Imam Nawawi hadis berikutnya, Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, ya, kisah yang dialami oleh Sa'ad bin Abi Waqqash radhiyallahu anhu. Hadis mutawatir alih, bagaimana waktu itu beliau dituduh menjadi seorang gubernur yang tidak tepat, sholat yang tidak benar, ya. Demikian juga memberikan keputusan yang tidak adil, demikian juga dalam hal rampasan perang tidak membagi dengan benar. Kemudian beliau Sa'd bin Abi Waqqas, ya, mendoakan orang tersebut, orang yang menuduh beliau itu, dan terkena doanya Sa'd bin Abi Waqqas. Disebutkan oleh Jabir bin Samurah, fa'ana ra'aituhu, ya, aku melihat orang ini tadi yang menuduh, yaitu namanya Usamah bin Qatadah ini, yang menuduh Sa'd bin Abi Waqqas ini. Aku melihat dia ini setelah itu ba'du qatsa qata hajibah, yakni bulu matanya itu sudah panjang, al-ainaihi, di mata dia, di kedua matanya, matanya itu minal kibr, karena tua sekali, didoakan oleh Sa'd bin Abi Waqqas untuk kemudian dipanjangkan umurnya, kemudian dalam keadaan miskin, kemudian dalam keadaan terfitnah, ya. Akhirnya mendapatkan doanya Sa'd bin Abi Waqqas tersebut. Ya, wa innahu la yata'arradu lil jawari fi turuq. Ini dia menggoda perempuan-perempuan yang di jalan-jalan itu. Ya, bahaya kemisuhunna. Ini menunjukkan apa? Bahaya untuk kemudian menyakiti orang-orang yang soleh. Demikian juga disebutkan di antara karamah berikutnya dibawakan oleh Imam Nawawi di situ dari Urwah bin Zubair, ya, kisah yang dialami oleh Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Waktu itu dituduh bahwa dia mencuri tanah. Maka didoakan oleh Sa'id bin Zaid ini, ya. Sampai kemudian orang yang menuduhnya itu masuk ke dalam sumur yang ada di tanah yang dia perselisihkan itu. Ini menunjukkan apa? Doanya dikabulkan, doa Sa'id bin Zaid ini. Menunjukkan hati-hati untuk kemudian berbuat kejelekan terhadap orang-orang yang soleh. Demikian juga kisah Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma ketika di perang Uhud, ya, bagaimana kemudian makanan itu menjadi banyak yang disediakan kepada para sahabat, demikian juga Nabi SAW. Demikian juga disebutkan di sini oleh Imam Nawawi hadis Anas Malik radhiyallahu anhu, sebagaimana Imam Bukhari radhiyallahu ta'ala, anna rajulaini min ashabi Nabi SAW, sesungguhnya ada dua orang sahabat dari sahabat Nabi SAW, dua laki-laki, kharaja min indi Nabi SAW, keluar keduanya itu dari sisi Nabi SAW, fi lailah muslimah, di malam yang gelap, wa ma'huma mislu misbahaini baina aydihima, bersama dengan keduanya itu seperti dua lampu, dua lentera di depan keduanya itu. Jadi perhatikan, ya, menunjukkan apa? Menunjukkan karamah ini. Di malam yang gelap, kemudian ada di situ seperti lampu yang menerangi jalan keduanya itu. Ini kan karamah. Falamma iftaraqa sara ma'aku li wahidin minhuma wahidun hatta ata ahlahu. Ketika keduanya berpisah, maka untuk setiap orang itu ada apa? Ada lampu yang bersama dengan dia sampai mendatangi rumahnya. Demikian surah Al-Imam Nawawi. Demikian juga di sini disebutkan oleh beliau beberapa hadis yang lain yang menunjukkan tentang masalah ini. Tentang apa? Kita meyakini adanya karamah, keutamaan yang Allah berikan kepada wali-walinya. Kemudian juga disebutkan oleh Ibnu Abil Is, wa qul mu'tazilah fi ingkari karamah, dan ucapan orang-orang mu'tazilah. Ini orang mu'tazilah ada juga. Ahlu ra'yi yang dia itu berpegang dengan akal itu. Mereka mengingkari adanya karamah ini. Zahirul butlan, maka ini jelas-jelas apa? Suatu yang batil. Fa innahu biman silati ingkari al-mahsusat, yakni dia mengingkari suatu yang bisa dirasakan. Apalagi hadis-hadis yang tadi disebutkan itu. Tidak bisa kita mengingkari hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari, demikian juga Imam Muslim. Oleh karena itu termasuk akidah kita, kita meyakini adanya apa? Karamah yang dimiliki oleh kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga, ya, disebutkan di sini di syarah akidah tauhid ini, beliau mengatakan tsumma al-qari' in hasala bihi faida matlubah fid din kana min al-amali as-shaliha al-ma'mur biha hinan wa sya'an. Kemudian sesuatu yang keluar dari kebiasaan ini, yaitu karamah itu, apabila dia itu keluar dan dia itu ada dan tidak bisa untuk kemudian direncanakan, karomah ini tidak, itu muncul dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita sebutkan itu, dan masih banyak lagi itu. Apabila di situ muncul faedah yang diharapkan dalam bala agama, maka ini termasuk amalan soleh, ya, termasuk amalan soleh. Orang semakin mungkin percaya dengan dia, dengan apa, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dia punya karomah, ya, bermanfaat dalam hal agama, ya, demikian juga secara syariat. Ima wajib atau mustahab, beliau menyebutkan bisa itu wajib, demikian juga mustahab, ya, demikian. Kemudian juga beliau menyebutkan bahwa hendaknya seorang bukan mencari karomah, tujuan seorang itu bukan karomah, bukan itu yang menjadi tujuan, banyak beribadah supaya mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu Wa Taala, tidak. Sebutkan di sini oleh beliau juga, oleh Ibn Abil Is, qala Abu Ali al-Jawzajani, berkata Abu Ali al-Jawzajani, kun taliban lil istiqomah, jadilah engkau orang yang mencari istiqomah. Ya, bisa ditulis ini ucapan yang bagus. Kun taliban lil istiqomah, la taliban lil karomah, bukan orang yang mencari karomah, cari-cari karomah supaya mendapatkan karomah. Kenapa kamu rajin beribadah supaya mendapat karomah dari Allah Subhanahu Wa Taala? Bukan itu. Jadilah orang yang mencari apa? Istiqomah. Bagaimana bisa kita ini istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala di atas ketaatan? Ya, demikian. Bukan mencari karomah. Fa'inan nafsaka mutahariqah fi talabil karomah. Ini fa'inan nafsaka mutahariqah fi talabil karomah. Warabuka yatilbu minka al-istiqomah. Karena jiwamu itu bergerak untuk mencari karomah, dan Allah Subhanahu Wa Taala meminta engkau untuk istiqomah. Jadi carilah di situ istiqomah, bukan mencari apa karomah, bukan. Kemudian juga disebutkan di sini kisah orang-orang terdahulu yang ini adalah menjadi ibrah, tidak pantas untuk kita melakukannya. Qala Syekh As-Sahrawardi fi Awarifihi. Disebutkan di sini ucapan As-Sahrawardi di Awarifihi. Wa dasrun kabir fil bab. Fa'inna kathiran minal mujtahidin, ini adalah asal dari asal kabir, yakni pondasi yang dia itu apa besar di dalam bab permasalahan kita ini. Fa'inna kathiran minal mujtahidin, karena kebanyakan orang yang bersungguh-sungguh al-muta'abidin dalam hal ibadah, sami'u bi sayri salihin al-mutaqadimin, mereka mendengar kisah-kisah orang soleh yang telah lewat. Wa mamanahu bihi minal karamat, yang Allah berikan kepada mereka itu dari karamah-karamah. Wa khawarij al-adah, demikian juga hal yang keluar dari kebiasaan. Panufusum la tazal tatali ila sa'in min dalik. Hati-hati mereka ketika mendengar kisah-kisah itu. Kadang orang baca, ya, apalagi yang khurafat-khurafat itu, kisah-kisah bisa ini dari orang-orang saleh terdahulu. Mereka ingin hal seperti itu. Wa yuhibbuna ayyurzaqu sa'in minhu. Mereka ingin untuk diberikan rezeki sesuatu dari itu. Ya, ini ibadah akhirnya untuk apa? Untuk mendapati kenikmatan dunia. Supaya dapat karomah. Seperti itu. Wala ala haduhum yabqa munkasirul qalb, ada di antara mereka itu yang diam dalam keadaan hatinya itu pecah, hatinya itu kacau, sedih sekali. Mutahiman li nafsihi bi sihati amalihi, menuduh dirinya tentang benarnya amalan itu. Amalan itu benar atau tidak? Ya, ini dia mengatakan kepada dirinya, amalanku ini benar atau tidak? Ibadahku ini benar atau tidak? Kok aku tidak ada karomah? Nah, gitu. Karena apa? Karena tujuan mereka itu apa? Karomah dan karomah. Ketika tidak dapat karomah seperti teman-teman yang mungkin ya mendapati harta atau dekat dengan orang-orang yang kaya dan sebagainya yang mampu, akhirnya ini karomah dia. Ketika dirinya tidak seperti itu, menjadi sedih. Wah, berarti aku amalannya bagaimana seperti ini? Jadi tujuan mereka itu apa? Karomah berarti, bukan istiqomah. Oleh karena itu hendaknya menjadi perhatian, bukan itu tujuan seorang. Ya. Walau alimu bi sir dzalika lahana alaihim al-amr. Kalau mereka mengetahui rahasia permasalahan itu, menjadi ringan bagi mereka hal ini. Tidak terlalu sedih. Karena tujuannya bukan apa? Bukan karomah itu. Memang kita meyakini adanya karomah yang dimiliki oleh wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu bukan tujuan. Ketika tidak ada karomah yang dia perhatikan bahwa ya dia melihatnya madiyah, harta dan sebagainya, kedudukan, ketenaran dan sebagainya, bukan berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dia dapati dirinya ya tidak seperti mungkin saudara-saudaranya yang ahli ibadah menurut dia dan sebagainya, telah mendapat ini dan itu, dia tidak, dia menuduh dirinya, atau bahkan akhirnya apa, meninggalkan itu semua, ibadah itu dia tinggalkan. Kenapa? Karena menganggap dirinya tidak berhasil dalam permasalahan ini, tidak mendapatkan karomah. Ini adalah suatu yang salah. Sebagaimana tadi disebutkan, kun taliban lil istiqomah, la taliban lil karomah. Jadilah engkau seorang yang mencari istiqomah, bukan orang yang mencari karomah. Ini demikian. Kemudian beliau menyebutkan di sini, waqad taqalama al-fuqaha fi wujubil qaud ala man yaqdul ghairuhu fil batin. Ini para ahli fikih, mereka mengatakan wajib di situ qisas untuk orang yang membunuh orang lain dalam hal batinnya. Secara batin dia membunuhnya. Dibicarakan seperti itu. Kemudian beliau menyebutkan, ya, wala ya'lamuna annahu fil haqiqah innamal karamah luzumul istiqamah. Mereka tidak mengetahui sesungguhnya hakikat dari karomah itu, bahwa karomah itu adalah luzumul istiqomah. Tetapnya seseorang itu istiqomah, itu adalah karomah. Ini ucapan yang mirip yang diucapkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa adamul karomah, ya, sebesar-besar karomah itu adalah luzumul istiqomah. Terus menerus seseorang itu di dalam istiqomah, itulah karomah. Demikian. Kemudian beliau juga menyebutkan, ya, wa qudratul al-ula at-ta'thir bil kauniyat. Ini kemampuan yang pertama, ini memberikan bekas di dalam hal-hal yang dia itu terjadi. Ya. Ima fi nafsihi, bisa itu berupa di dirinya. Ini dia bisa melakukan dengan izin Allah SWT, bentuk karamah itu apa? Kamasyihi alal ma. Ini dengan kemampuan Allah SWT, kehendak Allah SWT. Di antara karamahnya adalah dia bisa berjalan di atas air. Ya, itu pasukannya Sa'd bin Abi Waqqas di perang Qadisiyah, ya. Demikian juga kisah-kisah yang lain, bagaimana mereka, para sahabat pemimpinnya bertanya, siapa di antara kalian kemarin yang bermaksiat? Menyebutkan tidak. Ditanya satu persatu, tidak. Kita di jalan Allah SWT. Maka kemudian apa? Kemudian mereka berjalan di atas sungai waktu itu, berjalan benar-benar di atas sungai berjalan. Maka musuh-musuh Allah merasa takut. Demikian juga adapun para nabi seperti Yusha bin Nun, ya, kisah yang masyhur, nabi beliau seorang nabi. Bagaimana waktu itu beliau diperintahkan oleh Allah SWT menyerang suatu negeri, ternyata matahari mau tenggelam. Kemudian dia mengatakan, Yusha bin Nun ini yang menemani Nabi Musa alaihissalam, dia mengatakan, innaki ma'muratun, sungguhnya engkau wahai matahari diperintahkan oleh Allah. Wa ini ma'murun, dan aku juga diperintahkan oleh Allah SWT. Ihbisi, bertahanlah kamu. Akhirnya matahari itu bertahan, tidak tenggelam. Sampai negeri itu dikalahkan baru tenggelam. Ya, seperti ini kan bisa diperhatikan. Kemudian juga sebutkan di sini, wa tayranihi fil hawa, dia bisa berjalan di atas hawa, di atas udara. Wa julusuhu finar, dia bisa duduk di atas api. Ya, demikian. Maka seperti ini adalah apa? Karomah yang Allah berikan. Dan seperti itu adalah keutamaan dari Allah SWT. Dan kita tidak mencari hal seperti itu. Tidak mencari seperti itu. Bagaimana di situ ada kisah Mukhtar bin Abi Ubaid. Ketika waktu itu dia ingin mencari orang-orang yang bunuh Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Ketika terbunuh di Karbala waktu itu, dan jadikan kejadian itu sebagai idnya orang-orang Syiah Rafidhah. Maka waktu itu Mukhtar bin Abi Ubaid, dan kuburannya dimuliakan oleh orang-orang Syiah, ya, karena dia berkeinginan untuk mencari pembunuh Husain bin Ali dan keluarganya waktu itu, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sampai kemudian dia berhasil membunuh orang-orang yang waktu itu menyerangkan Husain bin Ali. Kemudian dia tertipu karena banyaknya keberhasilan, sampai akhirnya dia apa? Mengaku sebagai seorang nabi. Telah lewat pembahasan di dalam kitab Tauhid. Ini demikian, kadang seseorang dengan apa hal seperti itu menjadi apa? Tertipu dengan mungkin sesuatu yang karomah yang didapati seperti itu. Dan tidak sempatlah sih untuk kemudian tertipu kalau benar-benar dia orang yang soleh. Dan pertolongan-pertolongan itu, maka tidak pantas untuk kemudian dia tertipu sampai tadi mengumumkan sebagai seorang nabi. Dan akhirnya pun dia pun dibunuh juga. Kemudian juga disebutkan oleh beliau, oleh Imam Ibn Abil Is, tentang al-firasah. Di antara bentuk karamah adalah firasat. Suatu yang kita pahami itu firasat. Ya, disebutkan di situ bahwa firasah itu adalah mukasyafatun nafs wa mu'ayyanatul ghaib. Disebutkan ya, dalam syarahnya Syaikh Jamil menyebutkan biqara'in wa alama. Firasat itu adalah mukasyafatin nafs. Membuka apa yang ada di dalam jiwa. Wa muayyanatil ghaib, memperhatikan sesuatu yang tidak tampak. Bukan berarti mengetahui ilmu ghaib, tidak. Ya, tetapi apa, dengan qarinah-qarinah, tanda-tanda, maka dia mempunyai firasat. Wa ya min maqamatil iman, itu adalah kedudukan iman. Itu di antara bentuk aroma adalah apa? Seorang diberikan kemampuan untuk mempunyai firasat. Ya, mempunyai firasat bahwa akan terjadi ini. Berapa yang disebutkan di situ firasat-firasat yang didapati oleh para ulama, di antaranya Ibnu Rajab Al-Hanbali. Beliau telah mempersiapkan kuburan beliau itu sebelum beliau meninggal. Beberapa hari sebelum beliau meninggal, beliau memerintahkan orang untuk apa? Untuk membuat kuburan untuk dia. Kemudian dia mencobanya, masuk di dalamnya, tidur di situ. Kemudian dia mengatakan, ini bagus, hadza jayyid, ini bagus. Kemudian beberapa saat orang yang menggalinya itu mengatakan, aku sendiri yang membawa jenazah Ibnu Rajab itu, dan aku sendiri yang menggali kuburannya. Demikian, ini firasat seperti itu. Bukan berarti mengatakan ilmu ghaib, tidak. Tetapi firasat. Ya, firasat. Seperti Imam Nawawi, yang Allah Ta'ala sebelum beliau meninggal, dalam keadaan beliau mengunjungi guru-gurunya, kerabat-kerabatnya, ya, kemudian beberapa saat kemudian beliau meninggal. Ya, demikian. Demikian juga disebutkan di Jami'ul Mulhikam, ketika beliau menjelaskan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dibawakan oleh Imam Nawawi di Arba'in An-Nawawi, ya, bukan di sini, di halaman 435. Dan semua para ulama bahwa hadis ini adalah hadis yang paling berkaitan dengan wali, ya, yang paling berkaitan dengan wali. Sebutkan hadis nomor 38 di situ, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, oleh Imam Bukhari, hadis yang terkenal. Bahwa Nabi SAW beliau mengatakan, Inna Allah Ta'ala qala, sungguhnya Allah SWT beliau mengatakan, hadis Qudsi, Man adali waliyan faqad adantuhu bilhaq, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan kepada orang itu dengan permusuhan. Jadi hati-hati untuk kemudian memusuhi kekasih-kasih Allah SWT. Itu orang-orang yang beriman kepada Allah SWT. Disebutkan di sini oleh Ibnu Rajab, hadal hadis, ya, tafarada bi ikhraji al-Bukhari. Hadis ini Imam Bukhari saja yang mengeluarkannya, ya, demikian. Dan Ashabul Kutub, buku-buku yang lain tidak menyebutkan hadis ini. Kemudian beliau menyebutkan, waqad qil innahu asrahu hadis ruwiya fi dzikril auliya. Disebutkan oleh Ibnu Rajab bahwa hadis ini adalah asrahu hadis, hadis yang paling mulia, yang menyebutkan tentang aulia, tentang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk hadis yang menjadi sandaran tentang permasalahan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan, fa aulia Allah tajibu muwalatahum, maka wali-wali Allah Subhanahu wa taala wajib untuk menjadi wali mereka, tidak musuhi mereka. Jadi kalau di situ ada kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa kanu yattaqun, mereka orang beriman demikian juga bertakwa, maka wajib untuk kita menjadikan mereka sebagai kasih, bukan sebagai musuh. Wa tahrumu mu'adatahum, dan haram untuk memusuhi mereka. Kama ana ada'uhu tajibu mu'adatahum, sebagaimana musuh-musuh Allah SWT wajib untuk memusuhi mereka. Ini demikian. Jangan kemudian sebaliknya, orang-orang yang saleh malah dia membenci, orang-orang yang dia itu melakukan maksiatan malah dia sukai. Kemudian beliau menyebutkan, wa alamana jami'al ma'asi, ketahuilah sungguhnya semua dari kemaksiatan itu adalah muharabatan lillah, memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Setiap bentuk maksiat itu adalah memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan di sini beberapa kisah, ya, tentang orang-orang yang mendapatkan apa yang dia inginkan, ya, apa yang dia doakan. Karena dalam hadis itu Nabi SAW menyebutkan dari hadis Qudsi tersebut, wa in sa'alani la'udiyanahu, apabila kekasih itu meminta kepadaku, la'udiyanahu, akan aku berikan. Wa in sa'adani la'udiyanahu, kalau dia meminta perlindungan kepadaku, maka aku akan lindungi. Maka kemudian disebutkan di sini oleh beliau, ya, ini kisah-kisah yang dialami dari orang-orang yang soleh, Sebutkan di sini wa kana Sa'ad bin Abi Waqqas mujabud da'wah. Sebutkan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas beliau adalah termasuk sahabat yang dia itu doanya dikabulkan. Ya, saya kemudian disebutkan tadi kisah yang dialami tadi. Demikian juga wa kana Abu Muslim Al-Khawlani. Demikian juga Abu Muslim Al-Khawlani masyhurun bi ijabati da'wah. Termasuk orang yang dia itu terkenal doanya itu apa? Dikabulkan. Demikian juga disebutkan wa mithlu hadza katsirun jiddan wa yatulu iksirsauhu. Seperti ini banyak sekali dan panjang kalau untuk kemudian sebutkan. Wa aktsaru man kana mujabud da'wah min as-salaf kana yusbir 'alal bala', tetapi disebutkan di sini. Dan banyak dari orang-orang yang dikabulkan doanya itu dari orang-orang salaf itu, mereka malah sabar terhadap musibah yang mereka alami. Wa yakhtar thawabahu, dia mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu li nafsi bil faras minhu, bahkan di antara mereka tidak berdoa untuk dirinya itu diberikan jalan keluar, malah seperti itu. Demikian ini disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Ini bukan dari ucapan anak, ucapan beliau sendiri. Di antara mereka ada yang doanya itu dikabulkan tapi malah memilih untuk apa? Untuk sabar. Ya, demikian beliau sebutkan. Disebutkan di antara Sa'ad bin Abi Waqqas. Kita tadi sudah sebutkan bahwa beliau ini adalah doanya dikabulkan. Banyak sekali. Terkenal mujabud dakwah. Karena yatulin nas limarifatihim lahu bi'ijabati dakwah. Faqila lahu, maka dikatakan, lau da'ut Allah libasorik, kalau engkau berdoa pada Allah agar matamu menjadi sembuh, maka dapat adzar, matanya di akhir-akhir hidup beliau itu dalam keadaan buta. Maka dia mengatakan qadza Allah habu ilayya min basari, takdir Allah lebih aku cintai daripada mataku. Ya, demikian mereka menyebutkan seperti itu. Kemudian juga disebutkan Ibrahim At-Taimi, waktu itu dia di Sijnul Hajjat, di penjara. Ya, Ibrahim At-Taimi dipenjara oleh Hajjat bin Yusuf. Kita ketahui banyak waktu itu ulama yang disiksa oleh dia, bahkan di antara mereka dibunuh. Maka waktu itu dikatakan lahu da'ut Allah Ta'ala, kalau engkau berdoa pada Allah, faqala akrahu an at'uhu ayakruju anni ma li fihi ajrun. Ini sebagian mereka seperti itu keadaannya. Ya. Aku tidak suka untuk aku berdoa pada Allah sehingga aku diberikan jalan keluar dan aku tidak mendapatkan ajrun, tidak mendapatkan pahala ini. Wakadzalika Sa'id bin Jubair, kita ketahui Sa'id bin Jubair ketika orang butuh kepada ilmu beliau ini, Sa'id bin Jubair yang muridnya Abdul bin Abbas radhiyallahu anhu, ketika orang butuh kepada ilmu beliau ternyata beliau akhirnya dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf waktu itu. Disebutkan di sini demikian juga Sa'id bin Jubair sabara ala adzal Hajjaj, bersabar terhadap gangguannya Hajjaj, hatta qatalahu, sampai membunuhnya. Bahkan disebutkan waktu itu Sa'id bin Jubair berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar tidak dibunuh setelah beliau itu. Dan benar. Karena beberapa saat kemudian Hajjaj bin Yusuf mati. Ya. Dia waktu itu membunuh Sa'id bin Jubair. Dan Sa'id bin Jubair pun berdoa pada Allah agar tidak dibunuh setelah beliau, ya, seorang pun dari ulama, dan terbunuh. Ini Hajjaj bin Yusuf setelah itu. Walaupun para ulama menyebutkan dia waktu itu bertobat, ya demikian. Dan terjadi perselisihan para ulama apakah Hajjaj bin Yusuf itu kafir atau tidak. Di antara sahabat sendiri bahkan. Tapi yang rajin tidak kafir, dia adalah pemimpin yang jelek saja. Di antaranya Abdul bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau masih sholat di belakang Hajjaj bin Yusuf ini. Sebutkan di sini bahwa Sa'ad bin Jubair beliau bersabar sampai beliau dibunuh oleh Hajjaj ini. Wa kana mujabud da'wah, dan beliau Sa'id bin Jubair ini doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hudik, sebutkan di sini dia mempunyai apa? Dik itu adalah ayam jago, ayam jantan. Yaqumu bilail bisyahihi li shalah, masyaallah. Sa'id bin Jubair ini salat malam dengan teriakan, ya, ayam jagonya ini membangunkan dia untuk salat. Kita memang perhatikan, ya, kita semua insyaallah perhatikan. Jam 2, setengah 2 itu ayam itu seakan-akan bersamaan semua itu dia berkokok, ayam jantan itu. Tidak disuruh. Oleh karena itu kita perhatikan di fikih Syafi'iyah itu kita baca sendiri. Ibnu Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari bahwa di antara ulama Syafi'iyah itu memang ya'tamid, bersandar dengan siyahudik, dengan teriakan ayam jago itu. Seperti sekarang kita ini berapa banyak anak perhatikan di waktu fajar itu kadang tertutup dengan apa? Dengan awan dan sebagainya, sulit untuk memperhatikan. Ya, apalagi mungkin pandangan kita nggak terlalu tajam. Di antara ulama Syafi'iyah dinukilkan oleh Ibnu Hajar, mereka bersandar dengan apa? Dengan teriakan ayam jantan ini, ayam jago. Kita perhatikan sudah waktu subuh itu, sudah perhatikan itu. Ya, ini beliau mengatakan memang Ibnu Hajar menyebutkan itu apabila ayam jagonya itu memang dia itu diperhatikan memang tepat. Bukan yang ngawur. Ya. Dan insya Allah semuanya hampir sama. Kita perhatikan waktu subuh itu, nanti dia teriak-teriak itu. Kemudian azan. Ya, ini beberapa saat setelah azan itu biasanya dia teriak-teriak. Kadang-kadang tepat pas azan itu. Masya Allah. Ya, di sini juga saya tunjukkan dia bersandar dengan apa? Dengan teriakan ayam jagonya itu untuk melakukan salat malam. Jam 2, jam setengah 2 bisa perhatikan itu udah enggak lepas itu. Jam segitu. Kenapa enggak teriak dia jam 12? Tidak. Atau jam 1? Tidak. Ya, dia teriak di waktu itu, nanti diam. Diam lagi itu ayam itu. Nanti beberapa saat lagi, dan kita disunahkan ketika mendengar suara ayam jago itu untuk meminta kepada Allah keutamaan. Ya, disebutkan di sini oleh bahwa Sa'id bin Jubair waktu itu bersandar dengan ayam ini. Falam yasih lailah. Kemudian suatu malam dia tidak teriak di waktunya. Falam yakum Sa'id ila shalah. Ya, sehingga apa? Sa'id bin Jubair dia tidak shalah. Karena ayamnya tidak teriak. Kalau kita kan kadang menggunakan apa? Alarm. Boleh-boleh saja. Dulu kan tidak ada alarm, tidak ada jam sebagaimana kita ketahui. Menggunakan apa? Ayam, kan gitu. Sama juga, Masya Allah. Kalau kita menggunakan alarm, tidak masalah seperti itu. Maka seperti itu, kemudian ayamnya ini tidak teriak. Maka Sa'id bin Jubair beliau tidak apa? Tidak sholat. Fasyaqa alaihi. Kemudian dia merasa sedih. Faqala malahu qata'allahu sautah. Kenapa dia ini? Kenapa ayamku ini? Qata'allahu sautahu. Semoga Allah memotong suaranya. Tidak ngomong lagi ayam ini. Fama sohadik ba'da dzalik. Akhirnya ayam jago dia itu tidak teriak lagi setelah itu. Diam terus bisu berarti. Setelah itu ayam jago yang dia miliki itu apa? Bisu, tidak teriak lagi. Faqala lahu ummuhu, maka ibunya mengatakan kepada Sa'id bin Jubair, "Ya bunayya la tad'u ba'da hadza la syai', wahai anakku jangan kamu berdoa ya atas sesuatu yang dua kejelekan atas sesuatu setelah ini." Karena demikian. Dia berdoa, Masya Allah. Ayamnya saja akhirnya apa? Tidak teriak. Demikian juga di sini banyak sekali ya kisah dibawakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala. Sebutkan Haywah bin Surai sangat miskin sekali. Daikul aizid dan sangat miskin sekali. Dikatakan lau da'ut Allah, kalau engkau berdoa kepada Allah, ayuwas ya alaik, agar engkau menjadi luas rezekimu. Fa'akhadha hasah minal ard, dia mengambil tanah dari bumi. Faqala Allahumma ij'al hadaban, ya Allah jadikanlah tanah ini emas. Ini sebutkan oleh Ibnu Rajab di sini ya. Ya, kita belum melihat syarat ya, karena beliau tidak menyebutkan syarat. Fasarat tibratan fi kafi, menjadi emas itu. Kalau dulu kita dengar kisah-kisah yang ada di ya, itu dulu ya, wali-wali dan sebagainya itu, wali songo dan sebagainya, kita tidak lihat di situ malah dia mengajari ibadah-ibadah yang ulul alam ya. Ini disebutkan di sini Haywah bin Surai waktu itu dia memegang tanah fasah kerikil yang ada di bumi. Kemudian dia mengatakan Allahumma ja'alah dhahaban, ya Allah jadikanlah ini emas. Fasarat ibrah, menjadi emas itu. Ya, menjadi emas yang dia pegang itu. Wa qala ma khairun fid dunya ila al-akhirah. Ma khairu fid dunya ila al-akhirah. Tsumma qala wa alam bima yasrul ibadah. Ya, tidaklah lebih bagus dunia itu. Tidaklah yang lebih bagus dari dunia itu kecuali akhirat. Tidak ada yang lebih bagus bagi dunia itu kecuali akhirat. Akhirat adalah yang lebih tinggi. Kemudian beliau mengatakan dan Allah lebih tahu apa yang lebih pantas untuk hambanya. Masya Allah. Ya bisa. Ya ini disebutkan oleh Ibnu Rajab. Demikian juga banyak di sini disebutkan tentang para maulia dan kita meyakini hal tersebut. Ya, kita meyakini hal tersebut. Di sini belum menyebutkan orang-orang dia itu khusnul khatimah. Sebutkan di sini sebagian mereka duduk menulis ya mushaf, kemudian meletakkan penanya di tangannya. Waqala, dia mengatakan ya, ingkana mautukum hakadha fa wallahi innahu la mautun thayyibun. Kalau matimu seperti ini, demi Allah ini adalah kematian yang bagus. Kemudian dia mati. Demikian. Masya Allah. Banyak di sini sebenarnya menurut saya bisa tersebut. Kita membaca sirah.